السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله، ada beberapa pertanyaan. Ustaz, apakah hukum bekerja dengan ijazah palsu? Apakah tenaga yang dikeluarkan dan gajinya haram untuk dimakan? Wa'alaikumsalam. Perbuatannya sudah jelas bahwa itu merupakan penipuan kalau ijazahnya palsu. Maka hendaklah dia berterus terang, walaupun akibatnya dia harus keluar dari pekerjaan itu. Adapun tenaga yang keluarkan dan gajinya haram, saya tidak tahu. Yang jelas, perbuatannya sudah jelas dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dikatakan menipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah hukumnya jika seorang atau jika imam salat membaca Al-Quran dengan diletakkan di depannya, bukan karena hafalannya, tidak dilakukan kecuali ketika darurah, dan itu terjadi pada salat-salat sunnah seperti qiyamul lail di Ramadan. Adapun salat-salat wajib disebutkan dengan sangat jelas untuk membaca apa yang dia mampu. Saya pun yang baru mengenal manhaj salaf, dan saya juga masih dalam tahap belajar bagaimana cara kita mendakwai keluarga kita yang masih awam. Kayaknya pertanyaan seperti ini setiap pertemuan nanti. Dirujuk saja kepada pertanyaan yang lalu. Diulang kembali. Bahkan saya masih ingat jawabannya. Untuk sampaikan kepada yang terpenting di antara yang penting. Kalau yang satu yang terpenting dia terima, baru yang berikutnya. dan kepada orang tua dengan bahasa yang khusus, bukan dengan bahasa yang kurang ajar atau menggurui. Dan masing-masing anak akan tahu sifat orang tuanya. Saya kenal dakwah salafi dari teman saya. Tapi teman saya masih bermudah-mudahan dalam urusan agama. Contohnya, masih kontek-kontekan dengan lawan jenis. Sering meninggalkan salat-salat sunnah. Banyak waktu diisi dengan yang tidak bermanfaat. Qanibina azakullah, kalau engkau mendapatkan jasa dari saudaramu, dikenalkan dengan manhaj yang agung, manhaj ahlus sunnah wal jamaah, diajak untuk mengaji manhaj yang mulia, manhaj salaf, maka hendaklah dibalas dengan kebaikan. Man sana'a laka ma'rufan falyukafi'uh. Siapa yang berbuat baik kepadamu, maka engkau balaslah dengan kebaikan. Dan kebaikan yang terbesar adalah nasihat. Sehingga temanmu tadi dinasihati, diingatkan, ditegur, semoga itu menjadi balasan kebaikan buat dia. Semoga Allah beri hidayah melalui sebabmu, dikembalikan kepada sunnah, menjauh dari maksiat, menghidupkan sunnah-sunnah, masya Allah. Saya sering menasehatinya tapi gak direspon. Apa nasihatnya? Kalau tidak direspon, maka ajak orang lain yang lebih mampu untuk menasihati dia. Misalnya ustadznya. Ustadz yang dikenal oleh dia, yang dia segan kepadanya, tolong ustadz, ini si fulan begini. Mudah-mudahan jadi sebab dia kembali pada sunnah. Bagaimana jika berprofesi sebagai dokter yang selalu berhadapan dengan pasien laki-laki maupun wanita? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur, kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan kita kepada laki-laki maupun pada perempuan. Maksudnya laki-laki pada perempuan dan perempuan pada laki-laki. Solusinya, buka praktek tulis besar-besar khusus panitia laki-laki. Apa panitia? Pasien. Khusus pasien laki-laki. Apalagi bisa kerjasama dengan mereka-mereka dokter-dokter yang perempuan. Jadi klinik bersama. Pasien laki-laki, kanan. Pasien perempuan, kiri. Kiri dokter laki-laki, kanan dokter perempuan. Kiri dokter perempuan. Dengan hijab, masya Allah. Nah, alhamdulillah, saya pernah lihat bukan hanya klinik, rumah sakit dari ujung ke ujung semuanya laki-laki. Perawatnya, dokternya, pasiennya, yang anunya, yang ininya, yang itunya, semua tukang sapunya, semua laki-laki. Kemudian sebelahnya rumah sakit lagi, semua perempuan. Benar. Dari mulai dokternya, perawatnya, ahli-ahlinya, bagian ronsennya, semuanya perempuan. Bisa, alhamdulillah. Saya seorang pelaut yang bekerja sehari-hari di kapal. Profesi saya sebagai pelaut mengharuskan saya bekerja dengan waktu kesibukan tak menentu. Bagaimana hukumnya menjamak salat karena khawatir tidak bisa mengerjakannya tepat waktu? Antara peluang saya untuk mengerjakan tanpa dijamak masih ada. Kalau engkau di atas lautan, berarti engkau musafir. Ketika engkau musafir, engkau memiliki kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. untuk mengqasar salatnya dan menjamak. Qasar ditekankan, bahkan yudani bihil wujub, hampir-hampir wajib, karena diwajib, karena diperintahkan salat itu 2 rakaat. Zida fil hadar, ditambah ketika mukim, dan menjadi kembali asal lagi ketika safar. Maka 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Walaupun berjamaah 2 rakaat. Sebagaimana Rasulullah SAW di Mina, salat berjamaah 2 rakaat. Asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, duhur 3 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya. Pada waktu-waktunya tidak dijamak. Adapun jamak ketika ada sesuatu hajat, ketika ada hajat. Sehingga kalau pertanyaannya bagaimana kalau saya khawatir untuk jamak, tidak mengapa. Walhamdulillah. Apakah sah salat Jumat bertempat di aula sekolah? Dikarenakan peraturan sekolah Anda mewajibkan setiap waktu untuk salat Jumat di sekolah. Dan apa ini? Juga musalahnya sekolah. Ini tulisan bagus, tapi gak kebaca. Iya, rapi gitu bentuknya. Tapi kesulit dibaca. Dikarenakan juga musalah sekolah anak dianggap. Wallahualam, mudah-mudahan sah. Tetapi yang semestinya salat Jumat itu adalah di masjid, Masjid Jami. Kalaupun ternyata di sekolah ada masjidnya kecil, kemudian selebihnya adalah aula, enggak mengapa. Misalnya yang disebut tadi, enggak apa-apa. Sah insyaAllah. Bismillah, awal, afan Ustaz, Anda mau tanya. Anda baru mengenal dakwah salafi. Anda belum benar-benar yakin pada manhaj salafi ini. Mohon penjelasan dan motivasinya. Nah, pernah dikaji tentang wajib salat. Salat itu generasi pertama, para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Mereka adalah umat yang dipuji langsung oleh Allah dan Rasulnya SAW. Seperti ucapan Allah SWT, As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal-ansar wal-ladhina taba'uhum bi-ihsan. Radiyallahu anhum waradu'an. Kata Allah, generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Satu ayat ini saja sudah merupakan dalil wajibnya mengikuti salaf. Karena yang Allah ridhoi di dalam ayat ini 3 golongan, muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum biihsan, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Maka kita kalau ingin mendapatkan keridhaan, hendaklah mengikuti muhajirin dan ansar, atau dengan kata lain mengikuti salaf. Baik, ini motivasinya. Berarti yang akan mendapatkan keridhaan adalah orang yang menjalani jalan para sahabat, jalan muhajirin dan ansar. Karena Allah sebutkan dengan kalimat muhajirin wal ansar walladzina tabauhum, muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka. Sehingga Al-Quran dan Sunnah kita pegang, kita pahami seperti para sahabat. Kita terapkan seperti para sahabat. Kita perjuangkan seperti para sahabat. Hingga akhir. Apakah boleh kita muslim membicarakan kejelekan atau Apakah boleh kita muslim membicarakan kejelekan penguasa kita? Adalah satu kalimat tidak terbaca. Kejelekan atau titik-titik penguasa kita yang kebetulan dia non-muslim dalam diskusi atau pembicaraan kita. Dan apakah penguasa itu memang tidak bisa disebut sebagai waliul amr? Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Qul inna a'udzubikumullah. Semua hukum-hukum tentang penguasa disebutkan dengan muqayyad, terikat syarat, yaitu penguasa muslim, penguasa muslim, penguasa muslim. Maka kalau dia kafir, beda keadaannya. Tidak dicela pun sudah tercela. Karena memang kafir. Ini barakallahu fikum. Adapun penguasa yang muslim, yang sudah kita pahami sekian kajian, hadis-hadis sudah dibacakan, Rasulullah SAW memerintahkan untuk kita sabar. Walaupun dia zalim, walaupun dia begini dan walaupun dia begitu, selama dia masih muslim, kata Nabi, fasbir hatta talaqauni alal hawl. Selalu dikecualikan oleh Nabi, illa antarau kufran bawahan. Kecuali kalau engkau melihat kafir yang nyata, yang jelas. Nah, berarti dikecualikan orang kafir. Nah, Ustaz, mohon penjelasan di mana letak bacaan salawat dalam doa, apakah di awal atau di akhir doa? Saya tidak tahu. Tetapi yang pasti disuruh oleh Nabi SAW untuk jangan lupakan salawat setiap doa. Maka engkau selipkan di awal atau di tengah atau di akhir. Mudah-mudahan ya, tidak mengapa. Yang jelas engkau mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Bagaimana cara menasihati istri yang belum mau menggunakan hijab? Karena setiap saya menasihati istri selalu ngomong apa ini? Butuh proses, iya memang. Emang butuh proses, tapi jangan kelamaan prosesnya. Butuh ilmu, ilmunya sudah sampaikan oleh suaminya. Itu wajib. Sudah hampir 3 tahun. Masya Allah. Belum ada perubahan. Mohon nasihatnya agar istri saya mau mengenakan hijab. Barakallahu fikum. Qulina azakum Allah. Seorang suami, karena dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada para suami, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka semestinya seorang suami pertama menyampaikan dalil-dalilnya. Arti ilmunya. Kalau tidak hafal dalil-dalil, bacakan. Duduk, dengarkan. Saya akan bacakan pada kamu dalil-dalilnya. Besok jangan bilang lagi butuh ilmu. Ini ilmunya. Bacakan ayat hijab. Bacakan surat An-Nur, Yudnina. Bacakan surat Al-Ahzab, Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Bacakan sedikit tafsirnya. Dari Ibnu Katsir, ucapan Ibnu Abbas, ucapan Ibnu Mas'ud, bahwa maknanya yudnina alaihinna min jalabihinna adalah menutup seluruh tubuhnya kecuali mata yang kirinya untuk melihat. Bacakan. Setelah itu, sekarang perintah dari suami, hendaklah engkau memakai hijab sekarang. Baik. Sekarang dalil kedua, dalil taat suami. Bacakan lagi dalilnya. 1, 2, 3, 4. Saya tunggu. Engkau berhijab. Kalau tidak mau berhijab, jangan keluar rumah. Karena Allah berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. Tetaplah kalian di rumah-rumah kalian, dan jangan tabarruj. Seperti tabarrujnya jahiliyah. Kalau keluar tanpa hijab, itu namanya tabarruj, tabarrujal jahiliyah. menampakkan rambutnya, menampakkan hiasan wajahnya, menampakkan merah pipinya, menampakkan celaknya, menampakkan merah bibirnya. Fadhi tadarruj. Tadarruj jahiliyah. Jangan keluar rumah. Khairun na'azakum Allah. Kalau tetap ngeyel berarti dia nusyuz, melanggar, menentang suami. Maka berikan beberapa tahapan. Tahapan pertama, nasihat tadi. Tahapan kedua, dimarahi. Tahapan ketiga, dipukul. Tahapan keempat, diancam. Tahapan kelima, pisah ranjang. Tahapan keenam, ceraikan. Ada tahapan-tahapan diajarkan dalam Quran. Qul a'udzu billah, dan nikah lagi. Enam. Kenapa? Sahih tak? Oh iya. Atau belum diceraikan juga bisa nikah lagi. Barangkali dia merasa sendiri sehingga dia susah diatur. Oh, perlu disaingi berarti. Lihat tuh istri baru saya. Sudah berhijab. Wah, langsung pakai hijab besoknya. Itu terjadi. Wallahi terjadi. Enam. Ini betul-betul terjadi. Dan saya tahu orangnya kalau bisa disebut. Langsung isi yang tadinya tidak memakai hijab, pakai hijab. Nah, dan lebih rajin ngaji daripada yang kedua. Merasa saya juga bisa seperti dia. Itu pun mungkin beberapa tips bagi suami, bagaimana istrinya bisa mentaati suaminya. Barangkali, kalau belum ada saingan susah untuk taat. Nah, tidak ada fastabiqul khairat, perlomba-lomba dalam kebaikan. Tetapi kalau sudah ada 2-3 istri atau 4, maka niscaya akan terjadi di sana fastabiqul khairat. Apa yang dimaksud dengan menjaga harta suami, menjaga rumahnya, menjaga hartanya, tidak boros, tidak dikhianati, tidak dipakai tanpa izin suami, ila akhirnya. Menjaga rumahnya, menjaga barang-barangnya, tidak dibiarkan rusak, tidak dibiarkan hancur, tidak dibiarkan kotor. Itu juga semua menjaga harta suaminya. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah seorang yang mempunyai nama asli dari orang tuanya seperti nama-nama dewa-dewa orang Hindu, misalnya Vishnu, untuk memakai nama kunyah apabila belum punya anak, apakah dia mengganti sendiri atau diberi nama kunyah oleh orang lain? Disunahkan untuk mengganti nama kalau nama-nama itu jelek. Sehingga Rasulullah SAW beberapa kali mengganti nama sahabat. Seperti nama yang tadinya jelek, diganti dengan yang baik. Jadi Barrah. Yang tadinya pahit namanya, Murrah, diganti menjadi yang baik. Nah, demikian pula menegur yang namanya Api. Bapakmu siapa? Bara. Kakekmu siapa? Apalagi? Bara, api yang semuanya terbakar. Semua rumahmu terbakar. Namanya dengan nama-nama yang baik. Kalaupun tidak dengan diganti namanya, paling tidak dipanggil dengan kunyah. Dan boleh kunyah dalam keadaan belum punya anak. Baru membayangkan. Bahkan belum nikah. Sebagaimana Nabi SAW memanggil anak kecil yang sedang bermain dengan burungnya, ya Aba Umar, ma fa'alan Nughair. Padahal masih kecil, tapi dipanggil Aba Umar, ma fa'alan Nughair, Nughair burungnya. Apa yang dikerjakan oleh Nughair? Tidak mengapa. Dan siapa yang memberi nama? Ya dirinya. Atau dengan persetujuan orang tuanya, kalau memang dia masih kecil. Kalau sudah dewasa, bebas dia mengganti namanya sendiri. Demikian pula kunyah. Ima karena dikenal dengan sesuatu kemudian dikunyah atau diberi kunyah oleh manusia, bisa, tapi yang baik, tidak boleh yang jelek. Atau dia memberi kunyah dirinya sendiri, saya Aba Fulan, mengenalkan dirinya. Atau orang lain memberikan kunyah dan dia setuju, dia ridha. Enam. Wallahu ta'ala a'lam. Apa hukum BPJS? BPJS sejenis asuransi bisnis yang haram. Enam. Yang dalamnya mengandung gharar. Allah Ta'ala alam bisawab. Bagaimana cara berdakwah kepada orang tua? Sudah dijawab tadi. Ini pertanyaan lain lagi. Lain orang sama pertanyaan. Apa hukum mengakehi diri sendiri setelah dewasa? Sebagian ulama membolehkan. Karena Rasulullah SAW mengakehi dirinya. Allah Ta'ala alam. Apa nasihat antum untuk thalabul ilmi yang sudah menikah yang ingin mondok? Seorang suami tidak boleh meninggalkan istrinya lebih dalam batas-batas yang istrinya mampu ditinggal. Sebagian berpendapat 4 bulan, sebagian berpendapat 6 bulan. Di dalam beberapa asar-asar sahabat. Maka tidak dianjurkan untuk meninggalkan mereka lebih dari itu. Kalau terpaksa meninggalkannya lebih dari itu, maka istri punya hak. Istri punya hak. Kalau dia ridho, tidak mengapa. Kalau dia tidak ridho, dia bisa menuntut ke pengadilan bahwa dia diterlantarkan atau dizalimi. Benar. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Besok akan diadakan tablik akbar di Istiqlal yang diisi oleh Syekh Abdul Razak. Sebatas pengetahuan saya, Syekh Abdul Razak adalah ulama Ahlus Sunnah. Namun penerjemahnya pada acara tersebut adalah Firanda Andirja. Penyengalannya yaitu Ar-Raja. Bagaimana menurut pendapat Ustaz? Firanda itu dikatakan kadzab oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari. Bahkan dikatakan dengan kalimat yang lebih keras dari itu. Enam. Apakah kita percaya dengan orang yang seperti itu? Enam. Sedangkan orang yang sudah tahu penyimpangan raja dan ditahdirnya Firanda, tapi dia tetap hadir di tempat tersebut, apakah dihukumi sebagai orang yang menyimpang? Bukan. Tidak langsung dikatakan orang yang menyimpang, tetapi orang yang tidak mendengarkan nasihat. Kalau orang yang tidak mendengar nasihat itu biasanya ada sesuatu di belakang hari. Begitu terjadi, misalnya penyimpangan la samahallah, kemudian tidak terjadi. Kalau terjadi tiba-tiba menyimpang, makanya dengar nasihat begitu. Jadi ini baru pelanggaran pertamanya. Tidak mendengarkan nasihat. Adapun kemudian setelah itu jadi menyimpang, jadi begini, jadi begitu, Allahu Ta'ala alam, bisa saja terjadi. Baru kita katakan itu akibatnya. Kalau dia tidak mendengarkan ucapan para ulama tentang firanda. Masya Allah. Yang duduk, yang berdampingan selfie dengan politikus, ya, itu kan firanda itu. Yang foto bersama dengan salah satu calon gubernur. Yang jalan sama jemaah tabligh itu kan, yang juga selfie bersama. Dia dalam masalah seperti itu tidak amanah. Bagaimana dalam terjemahannya? Kita meragukan. Kalau tidak amanah, dalam masalah yang lebih penting. Menganggap remeh masalah penyimpangan-penyimpangan sufi tablighi, penyimpangan para politikus yang mengerikan, jil, liberal. Selama maaf ya. Apakah FPI termasuk khawarij? Bagaimana pendapat kalian? Karena azakumullah sekian tingkah polanya persis dengan Khawarij. Menghujat pemerintah, mengajak untuk melawan pemerintah kesana kemari, memprovokasi rakyat, bahkan sampai mengulang-ulang kalimatnya, berarti pemerintah kacau tidak? Kacau. Berarti bagaimana solusinya? Revolusi. Itu barakallahu fikum mengenalkan dirinya. Inilah saya, kan begitu. Saya bukan orang yang berpegang dengan sunnah untuk tidak memanasi rakyat terhadap penguasa. Apakah pemerintah mempunyai hak untuk menumpahkan darah mereka? Tidak, selama mereka tidak menumpahkan darah. Karena Khawarij bermacam-macam jenisnya. Ada yang qa'adat. Qa'adat itu yang duduk, tidak ikut berperang. Yang diperangi ketika mereka mengangkat senjata. Maka kita akan katakan dengan fatwa dari para ulama, wahai pemerintah, kalian berhak untuk memerangi mereka. Karena mereka sudah mengangkat senjata dan memberontak. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Rasulullah SAW melarang memanggil ukhti kepada istrinya, saudaraku pada istrinya. Bagaimana hukum seorang suami istri yang memanggil abi dan ummi, bahkan yang menganggil kakak? Ya, ada istri yang manggil suaminya kakak. Qul inna a'udzubikumullah. Pertama, innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya itu mengajarkan pada anaknya, maka ajarkan kepada mereka dan kemudian kamu jelaskan pada mereka supaya jangan seterusnya, jangan selama-lamanya. Atau kamu tambahkan jadi Ummu Abdullah, Abu juga begitu, Abi dirubah jadi Abi Fulan, bukan abinya dia, Abu Fulan, jadi kunyah, tidak mengapa. Dan itu pun hukumnya makruh, Allah Ta'ala a'lam. Lewat waktu. Jazakumullah khairan. Besok ada Istiqlal. Kami itu saudara kandung yang beragama Syiah. Sikap yang seperti apa sebaiknya? Sikap kepada Syiah. Menjauhi mereka, mentahdir, menghindari, jangan berbicara dengan mereka. Barakallahu fikum. Syiah mengerikan sekali. Walaupun itu saudaramu, walaupun itu kakakmu atau adikmu. Kembali pada sunnah, wa illa saya tidak akan lagi berbicara denganmu. Wajhi min wajhika haram. Seperti ucapan para ulama. La yudhilluni wa iyyaka saqfun. Enggak akan menaungi aku dan kamu satu atap selama-lamanya. Ada kamu saya pergi. Saya pernah mendengar ada seorang khatib khutbah bahwa pemimpin yang zalim merupakan adab bagi manusia di negara tersebut karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Benarkah? Naam, benar. Bukan dari satu ulama, banyak ulama yang mengatakan seperti itu. Termasuk Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Bahwa penguasa yang zalim itu adalah adab. Maka pertama yang kalian lakukan adalah minta ampun pada Allah Ta'ala. Beristighfar, bertaubat kepada apa yang telah lalu dari dosa-dosa. Naam. Dan jangan ditambah dengan dosa berikutnya, yaitu melawan penguasa. Itu dosa berikutnya. Akan tambah parah. Semakin hancur. Disuruh untuk sabar. Karena itu adalah azab dari Allah Ta'ala kepada sebuah negeri atau kepada masyarakat di negeri tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.